السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حاضرين وحاضرات، dan juga para pendengar radio muslim di mana saja Anda berada, wafaqallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardahu. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah SWT masih memberikan taufik dan inayah kepada kita sehingga kita bisa hadir di Sahih Jami', karya dari Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada kitab yang sama, Kitabul Ilmi, dan masih pada bab yang sama. Pada kajian yang telah lalu kita berbicara atau mengkaji bab yang menjelaskan kapan seorang anak kecil diperbolehkan mendengar riwayat hadis. Dan disebutkan di sana kisah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah, ketika beliau masih belum balig, kemudian menceritakan kejadian yang beliau alami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan dijelaskan pada saat itu beliau belum balig. Kejadiannya pada saat itu beliau belum balig, kemudian beliau sampaikan setelah beliau balig. Ini sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama bahwa kondisi seperti ini diperbolehkan. Ya, seorang anak kecil kemudian menceritakan atau meriwayatkan hadis yang pada saat itu dia masih kecil, kemudian meriwayatkan ketika dia sudah baligh. Kemarin juga telah kita jelaskan bahwasanya salah satu di antara syarat seorang rawi bahwa dia adalah seorang adil, bahwa dia adalah seorang yang sudah baligh. Aqil baligh. Aqil dan baligh. Itu ketika meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis kepada yang lainnya. Adapun ketika menerima hadis, maka tidak disyaratkan bahwa dia harus sudah baligh. Syarat utamanya adalah apa? Mumayyiz ala sini tamyiz. Dan yang dimaksud dengan tamyiz di sini adalah fahmul khitab waradul jawab, mampu memahami ucapan dan kemudian ketika ditanya mampu menjawabnya. Ini syarat seorang menerima hadis. Yang pertama adalah tamyiz ala sini tamyiz, dia mampu memahami pembicaraan, kemudian ketika ditanya mampu dia menjawabnya. Adapun ketika menyampaikan hadis tersebut harus disyaratkan dia dalam keadaan baligh. Dan dalam bab ini ada dua hadis. Hadis pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis yang kedua, Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau berkata haddatsani Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Abu Mushirin qala haddatsani Muhammad ibn Harbin qala haddatsani Zubaydiyu an Az-Zuhri an Mahmud ibn Rabi' qala aqaltu من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجاها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada Muhammad ibn Yusuf. Beliau, yaitu siapa? Muhammad ibn Yusuf berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abu Mushirin. Beliau berkata, telah meriwayatkan kepadaku Muhammad ibn Harbin. Beliau berkata, telah meriwayatkan kepadaku Az-Zubaydiyu An-Zuhri Al-Mahmud ibn Rabi' dari Mahmud ibn Rabi' qal aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqaltu ay fahimtu, aku memahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan, maksudnya apa? Aku memahami, aku mengerti, aku mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan, majjatan adalah percikan. Majjahaha Rasulullah SAW memerciki percikan ini fi wajhi, pada wajahku. Wa ana ibnu 5 sininan, dan aku pada saat itu berumur 5 atau 5 tahun. Min dalwin, percikan itu diambil dari dalwin, dari ember. Jadi maksudnya bahwasanya para sahabat dulu mereka datang kepada Nabi SAW dengan anak-anak mereka, dengan bayi-bayi mereka, kemudian meminta berkah dari Nabi SAW. Seperti kalau di antara mereka ada lahir bayi, seperti kisah lahirnya sahabat Abdullah bin Zubair, ketika lahir kemudian dibawa oleh ibunya, kemudian Nabi SAW mentahniknya. Mentahniknya itu apa? Rasulullah mengambil buah tamar, kemudian setelah itu mengunyahnya, kemudian air dari kunyahan tamar itu dimasukkan ke dalam mulut bayi ini. Ini disebut dengan tahni. Tujuannya atau untuk apa? Untuk mendapatkan berkah pada diri Nabi SAW. Dan itu diperbolehkan pada saat beliau masih hidup. Banyak kejadian yang dilakukan oleh para sahabat seperti itu. Ketika Nabi SAW menziarahi salah satu di antara rumah sahabat, kemudian Nabi SAW tidur siang di rumah sahabat ini, sampai kemudian keluar air keringat yang banyak dari Nabi SAW. Kemudian sahibul bait sampai menampung. Menampung apa? Menampung keringat Nabi SAW. Sampai disebutkan bagaimana bau wangi keringat Nabi SAW. Kemudian juga kejadian bagaimana para sahabat sampai ribut, berebutan. Dari apa? Dari bekas air wudhu Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berwudhu, kemudian air yang berjatuhan dari anggota tubuh Nabi SAW dijadikan sebagai apa? Rebutan dari para sahabat. Ada yang menampung ini, ada yang menampung ini, ada yang berebut ini, dan seterusnya. Sampai suatu saat Nabi SAW berdarah, keluar dari mulut beliau, begitu dikeluarkan oleh beliau, langsung ada yang menangkap di antara para sahabat, kemudian mengusapkan ke tubuhnya. Ini diperbolehkan dilakukan pada masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ini beliau membiarkan, dan beliau diam. Diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa itu adalah suatu hal yang diperbolehkan. Dan tujuan para sahabat melakukan ini semua adalah untuk apa? Bertabarruk dari diri Nabi SAW pada saat beliau masih hidup, ya. Dan tabarruk adalah ibadah, dan ibadahlah tauqifi, harus datang dalil yang membenarkannya, yang menunjukkan hal itu bahwa itu adalah suatu yang diperbolehkan. Seperti contohnya apa namanya, air zam-zam. Nabi SAW mengatakan al-ma'ul zam-zam lima suri balahu, menunjukkan bahwa air zam-zam itu ada apa? Ada barokahnya. Seperti madu, kemudian minyak zaitun, ini semuanya dalil, banyak sekali dalil menunjukkan bahwasanya sesuatu yang disebutkan di sini mendatangkan kebaikan barokah. Seperti apa yang dilakukan Nabi SAW terhadap sahabat kecilnya ini. Jadi Nabi SAW mengambil air dari ember, kemudian masukkan ke dalam mulutnya, kemudian menyiramkan, menyemprotkannya ke dalam wajah sahabatnya ini. Ya, dan sahabat kecilnya faham. Fahimtu minan Nabi SAW, aku faham, aku mengetahui majjatan, jadi apa namanya, semprotan atau siraman yang Nabi SAW siramkan ke wajahku yang diambil air tersebut dari apa? Dari ember. Ya. Syahid dari hadis ini bahwasanya sahabat kecilnya ini menceritakan kisah yang terjadi pada dirinya dengan Nabi SAW pada saat masih berumur 5 tahun. Menceritakannya ketika sudah dewasa, kejadiannya pada saat beliau masih kecil. Maka di sini sebagaimana disebutkan Imam Bukhari, diperbolehkan hal itu. Nah, seorang anak kecil menceritakan atau meriwayatkan hadis atau kisah yang terjadi pada saat dia masih kecil. Dan juga di sini sebagian para ulama membolehkan apa namanya, menyiramkan atau seperti meludah lah begitu pada wajah apabila ada maslahahnya. Karena apa? Ludah ini adalah taharah, ini bukan suatu yang najis ya. Mungkin ada sebagian di antara kita jijik begitu ya, tapi jijiknya ini tidak menunjukkan bahwa sesuatu ini najis. Nah, seperti contohnya ketika kita sedang meruqyah ya, kita membaca Al-Quran sambil meniup-niupkan pada air atau gelas yang di situ ada airnya, kita tiup-tiup. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita meniup apa namanya air tersebut dengan sebab apa, bacaan Al-Quran kita, sehingga air ini memberikan pengaruh, bisa memberikan pengaruh pada orang yang diminumkan air dari bacaan Al-Quran tadi ya. Nah, karena itu bukan suatu yang najis. Ya. Adapun rawi dari hadis ini yang pertama Muhammad bin Yusuf Al-Bikandi, kunyahnya Abu Ahmad, dari di dalam Sahih Bukhari ada dua orang yang namanya Muhammad ibn Yusuf, dan semuanya dua orang ini sama-sama thiqahnya. Dua orang ini semuanya adalah gurunya Imam Bukhari. Yang pertama Muhammad ibn Yusuf Al-Bikandi, rawi yang ada di hadapan kita ini, dan yang kedua adalah Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi. Firyabi. Tapi dalam hadis ini disebutkan apa? Qala haddatsani Muhammad ibn Yusuf. Muhammad ibn Yusuf. Bagaimana kita tahu bahwasanya yang dimaksud dalam sanad ini Muhammad ibn Yusuf bukan dia, bukan Firyabi? Bagaimana kita tahu? Ya. Maka kita tahu dari siapa? Dari gurunya Muhammad ibn Yusuf ini. Disebutkan di sini, qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Abu Mus'irin. Muhammad ibn Yusuf mengambil riwayat ini dari rawi di atasnya, gurunya, yaitu siapa? Abu Mus'irin. Para ulama mengatakan bahwa Muhammad ibn Yusuf Firyabi tidak pernah meriwayatkan dari Abu Mus'irin. Yang meriwayatkan dari Abu Mus'irin hanya Muhammad ibn Yusuf Al-Bikandi. Maka para ulama langsung mengatakan bahwa yang dimaksud Muhammad ibn Yusuf ini adalah Muhammad ibn Yusuf Al-Bikandi. Ya, seperti ini ya, demikian telitinya para ulama al-hadis ya, dan masalah penamaannya. Kadang nama rawinya sama, berapa banyak nama rawi Muhammad, nama rawi Abdullah, nama rawi Abdurrahman, banyak sekali. Nah, Dan kadang kita dapatkan nama rawi dengan nama bapaknya sama. Seperti kasus ini, Muhammad ibn Yusuf, rawinya sama namanya, bapaknya juga sama. Kadang kita dapatkan seorang rawi namanya sama, bapaknya sama, kakeknya juga sama. Ya, kakeknya sama. Sebagaimana pernah saya sampaikan, sahabat yang namanya Abdullah saja ada sekitar 300 orang. Bagaimana kita bisa mengetahui Abdullah ini dengan Abdullah yang lain? Perbedaannya di sisi mananya? Maka kita teliti bapak-bapak mereka. Oh bapaknya, oh perbedaannya ini dengan ini, kenapa bapaknya berbeda? Ya, begitu ya. Kita langsung mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Muhammad ibn Yusuf adalah Bighandi. Kenapa? Karena Muhammad ibn Yusuf Al-Faryabi tidak pernah meriwayatkan dari Abu Mushirin. Dan duanya sama-sama thiqah. Yang kedua adalah Abu Mushirin. Namanya adalah Abdul A'la. Abu Mushirin Al-Ghassani Ad-Damasqi. Ad-Damasqi. Kalau sekarang yang Damaskus ya, Ad-Damasqi. Ya. Dan beliau termasuk di antara seorang rawi yang masya Allah ya, di kalangan para ulama di Damaskus, sampai kalau beliau pergi ke masjid, orang itu berbaris, semuanya pengen apa? Menyalaminya. Ketika beliau pergi ke masjid, orang berbaris untuk menyalaminya, sampai kemudian mencium tangannya. Sampai kemudian ketika pada saat fitnah khalq Al-Quran ya, pada saat pemerintahnya Ma'mun ya, pada saat pemerintahan Ma'mun, masyarakat semua dipaksa untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk ya, untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Sampai kemudian rawi ini, Abu Mushir ini, Abdullah A'la, dibawa ke Baghdad sampai kemudian tidak dibunuh kalau dia tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, kemudian ketika sudah di hadapan Al-Ghojo, apa yang dilakukan oleh Abu Mushir ini? Dia siapkan kepalanya, ya, untuk ditebas oleh siapa? Oleh Al-Ghojo. Tidak ada sama sekali rasa takut. Nah, karena meyakini bahwa apa yang dia katakan adalah benar, bahwa Al-Quran ghairu makhluk, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Nah, ketika orang-orang tahu terhadap apa yang dia lakukan, jadi bukan kebanyakan mungkin kalau sudah dihadapkan Al-Quran mungkin ketakutan. Tidak, beliau malah menyiapkan lehernya untuk ditebas. Begitu melihat seperti itu, malah yang takut siapa? Al-Ghojonya. Tidak berani kemudian menebaskan pedang ke lahirnya rawi ini, ya, akhirnya kemudian dibiarkan, bawa ke penjara, ya, seperti itu ya. Dan Bukhari banyak sekali bertemu dengan rawi ini, ya, kemudian meriwayatkan hadis dari rawi ini ya, masya Allah ya, seorang alim dan seterusnya ya. Semuanya sepakat tentang apa? Tentang kesikohan rawi ini. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad ibn Harbin. Beliau termasuk di antara rawi yang berasal dari apa? Dari negeri Syam, dari Hams. Sekarang Hams ya, sekarang yang sedang rame-ramenya di Suriah ya. Kota ini kota yang ya, kota Hams. Kalau dalam bahasa Arab disebut kadang dengan Hams, Hamsawi, Hamsawi. Ya, ini rawi ini berasal dari kota ini ya. Nah, kemudian kota ini termasuk di antara kota yang paling parah hancurnya ya. Mungkin sekitar 80% kota ini sudah hancur ya. tidak ada kota yang lebih hancur di Suria dibandingkan dengan kota ini ya. Luar biasa kehancuran kota ini ya. Ada sebuah hai kampung namanya Babul Umar. Ini sudah tidak ada masjid yang tegak berdiri di situ ya. Semuanya sudah rata dengan tanah. Babul Umarnya. Sementara di situ termasuk melahirkan banyak pejuang ya di daerah itu ya. Oleh sebab itu kampung Babul Umar ini betul-betul diratakan sama tentaranya Bashar Fasad ini ya. Ya. Dan beliau ada seorang thiqatun. Kemudian yang keempat Abu Hudail Muhammad ibn Walid ibn Amir Az-Zubaydi Asy-Syami. Juga orang Hams ini juga bahkan qadinya. Ya. Mufti qadi. Seorang yang thiqah. Nah, kalau Ahlus Syam itu terkenal dengan ilmu dan para ulamanya ya. Oh ya, Ahlus Syam itu ya. Kalau antum runtut banyak sekali rawi dari Ahlus Syam ya. Syamiin. Baik dari Halab, dari Hams, dari Wasit, dari Turtus. Ya, kota-kota di negeri Suriah itu banyak menyimpan sejarah. Nah, yang luar biasa ya. Ya. Dan sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika serangan Tartar luar biasa ke negeri Syam ini, beliau melarang penduduknya untuk apa? Untuk keluar dari negeri Syam. Sementara penduduknya semuanya pengen meninggalkan kota Syam dan pergi ke Mesir mencari keselamatan. Ya. Dari serangan orang-orang Tartar. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala melarang mereka untuk keluar dari negeri Syam. Kemudian beliau datang ke Mesir. Kemudian berikan subhat kepada Sultan pada saat itu untuk menghadapi Tartar. Nah, sampai ketika ditanya oleh Sultan pada saat itu, bagaimana, apakah mungkin kita menang? Kita menang melawan Tartar. Beliau mengatakan, kita pasti menang. Insya Allah sanantasiruhu. Kami akan menang melawan mereka. Ya Ibn Jamiyah kata, ya kul insya Allah. Ucapan insya Allah. Karena beliau mengatakan kita akan menang melawan mereka. Kemudian orang mengatakan, ya Ibn Jamiyah, kul insya Allah. Kemudian beliau kata, insya Allah tahqiqan la ta'liqan. Insya Allah tahqiq. Bukan ta'liq ya, bukan menggantungkan. Bahwa kita insya Allah akan menang, tapi kita mengatakan bahwa kita insya Allah pasti akan menang melawan orang Tartar. Dan demikianlah kejadiannya. Sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam rahimahullah, akhirnya kaum muslimin berhasil mengalahkan Tartar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri, sudah ma'ruf, sudah sering kita bahas rawi ini. Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri. Kemudian yang keenam adalah Mahmud ibn Rabi' ibn Suraqah ibn Amr ibn Zaid ibn Abdah. Ini salah seorang sahabat dari Ansar, dari suku Khazraj, Ansari Khazraji. Dan beliau juga termasuk di antara sahabat yang meninggal di negeri Syam. Meninggal di mana? Di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Ya, tinggal di sana kemudian meninggal di situ ya. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari kisah di atas, di dalam kisah tersebut menunjukkan tentang apa? Barokahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya sampaikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahnik anak-anak bayi mengambil apa sebiji kurma kemudian beliau masukkan ke dalam mulut beliau kemudian setelah itu beliau kunyah kemudian setelah itu apa air dari kunyahan kurma tadi kemudian beliau masukkan ke dalam mulut anak itu ya. Dan para sahabat seperti itu ya, bersemangat sekali untuk bawa anak-anak mereka ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakannya kemudian setelah itu mengambil barokah dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam, dan ini tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya ya khuah ya. Tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Seperti ada seorang alim, seorang ustaz, ustaz tolong ini kurma, kemudian setelah itu ditahnik anak saya. Ini enggak bisa. Nah, kenapa? Sebagaimana saya katakan, tabaruk adalah ibadah. Ibadah itu tauqifi. Diri Nabi SAW, dat pada diri Nabi SAW, dat yang mubarakah. Ini tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Terbukti apa? Para sahabat setelah meninggalnya Nabi SAW, kemudian datang khalifah yang kedua, khalifah yang pertama itu apa? Sahabat Abu Bakar Siddiq, tidaklah kemudian para sahabat yang lain bawa anak-anak mereka ke tempatnya Abu Bakar Siddiq untuk kemudian ditahnik. Ya, kemudian setelah itu datang Umar sebagai khalifah yang kedua, datang para sahabat dengan bawa anaknya, kemudian setelah itu minta untuk ditahnik. Enggak ada. Enggak kita dapatkan. Itu terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian minta doa ya boleh saja. Ini termasuk di antara tawasul yang diperbolehkan, minta doa kepada orang soleh. Ya. Adapun barokah enggak. Dan juga diperbolehkannya apa? Bermain-main bersendak gurau dengan anak-anak ya. Ini Nabi SAW kita dapatkan sering ya. Nabi SAW bercanda dengan anak-anak. Nah, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan salah satu apa anak yang beliau berikan kunyah namanya Abu Umar. Ya, Abu Umar ini punya burung kecil. Suatu saat dia bermain dengan burung kecil, kemudian burungnya mati. Nabi SAW datang kepada anak ini, ya Aba Umar, aina nughair. Ya Aba Umar, anak kecil diberikunya oleh Nabi SAW dengan apa? Dengan Abu Umar. Aina nughair. Nughair itu burung kecil, aina nughair. Untuk apa? Untuk menghilangkan rasa sedih yang dialami oleh anak ini. Kenapa? Karena burungnya meninggal. Sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil faedah dari kalimat ini, ya Aba Umar, aina nughair, itu sekitar lebih daripada 60 faedah. Nah, diperbolehkannya memelihara burung, salah satu di antaranya. Memelihara burung itu diperbolehkan. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat kecilnya main burung juga tidak melarangnya. Kemudian bermain-main dengan anak dan seterusnya ya. Itu ya. Taib ikhwah, kemudian kita lanjutkan masuk pada bab yang baru, babul khurus fi talabul ilmi. Bab pergi atau safar, khurus maknanya pergi ya, fi talabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Jadi ketika disebutkan al-khurus di sini artinya safar. Bisa jadi safar melalui daratan atau lautan atau mungkin dengan pesawat udara. Ya. Adapun bab ini kenapa Imam Bukhari sebelumnya beliau menceritakan tentang bab diperbolehkannya anak kecil menerima hadis atau mendengar hadis, mendengar periwayatan, kemudian setelah itu beliau mendatangkan bab khuruz fi talabul ilmi. Apa hubungannya antara bab ini dengan bab sebelumnya? Allahu alam. Bab sebelumnya menceritakan tentang kisah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ketika beliau naik kendaraan, kemudian setelah itu maksudnya naik apa himar, keledai, kemudian setelah itu masuk ke saf dan seterusnya, kemudian menceritakan kisah yang beliau alami bersama dengan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini tidak lain tujuannya juga apa? Dalam mereka talabul ilmi. Datang, kemudian sholat bersama Nabi SAW, kemudian setelah itu menceritakan kisah yang terjadi pada saat itu. Ini juga dalam mereka untuk apa? Talabul ilmi. Dan untuk sampai ke apa? Jamaahnya atau kemudian sholatnya bersama dengan Nabi SAW butuh perjalanan sampai beliau mengendarai seekor apa? Seekor keledai. Maka hubungan antara kisah ini dengan sebelumnya seperti itu ya, sama-sama menuntut ilmu. Dan juga sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ketika datang ke majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun dengan mengendarai apa keledai, itu juga dianggap sebagai apa khuruj, pergi ya. Kemudian di sini juga Imam Bukhari rahimahullah taala mendatangkan kisah Jabir bin Abdullah. Warahila Jabir bin Abdullah al-masirata syahrin ila Abdullah ibn Unaisin fi hadithin wahidin. Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan selama satu bulan dari Madinah ke negeri Syam. Kepada ke negeri Syam untuk bertemu dengan sahabat Abdullah bin Unaisin. Fi hadithin wahidin. Fi di sini apa? Fi sababiyah. Karena sebab satu hadis saja. Bayangkan melakukan perjalanan dari Madinah ke negeri Syam selama satu bulan. Satu bulan berangkat, satu bulan balik. Hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Mentakid apakah benar hadis ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama kisah ini adalah kisah mu'allaq. Imam Bukhari rahimahullah taala tidak menyebutkan hadis ini secara lengkap, bahkan beliau hanya menyebutkan apa? Wa rahila Jabir bin Abdullah tanpa menyebutkan sanadnya. Tanpa menyebutkan sanadnya. Sehingga kalau ada orang bertanya, ini bagaimana kita tahu bahwa kisah ini adalah kisah yang sahih? Kisah ini adalah kisah yang sahih. Pada awal-awal ketika kita menjelaskan, mengkaji kitab sahih Bukhari, sudah kita sampaikan banyak sekali dalam kitab sahih Bukhari hadis yang mu'allak. Yang disebut dengan hadis yang mu'allak adalah al-hadis saqata min sanadihi rawin wahid au aksar ala tawali. Hadis yang terjatuh dari sanadnya satu orang rawi atau lebih. Nah, satu orang rawi atau lebih dari awal sanad secara berurutan. Seperti ini Jabir. Maknanya dari Imam Bukhari sampai ke sahabat Jabir bin Abdullah tidak ada satupun rawi yang ada dalam sanad ini. Semuanya jatuh tanpa disebutkan satu rawinya. Satu rawi pun tidak ada. Ya. Tapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ketika Imam Bukhari menyebutkan hadis yang mu'alak seperti ini, biasanya beliau akan menyebutkan dalam riwayat yang lainnya secara lengkap sanadnya. Hanya pada saat ini beliau tidak menyebutkan sanadnya. Kenapa? Karena memang tidak dibutuhkan pada saat ini. Bighairi hajah. Hajahnya nanti. Ketika beliau sebutkan hadisnya secara lengkap, ini kan hanya rahila Jabir bin Abdullah al-Masir al-Shahr tanpa menyebutkan perincian secara detail hadis ini. Maka beliau hanya menyebutkan apa? Secara potongan dari hadis tersebut tanpa menyebutkan secara detail. Nanti insya Allah akan datang potongannya lebih lengkap ya. Kemudian Jabir bin Abdullah ini seorang sahabat Ansori, sahabat yang masyhur. Kemudian Abdullah bin Unaisin. Ya. Abdullah bin Unaisin, kalau saya baca dalam kitab yang lain Abdullah bin Anis, ini keliru ya, Unais Musakhir. Anas tasghirnya Unais. Seperti sahabat Malik bin Anas. Tasghirnya Unais begitu. Ini juga seorang Ansari. Ya. Kemudian hadis yang disebutkan dalam kisah ini, ikhwah, ini banyak sekali yang menyebutkan, yang dimaksud dari sini adalah ini dan seterusnya. Tapi Allahu a'lam bisawab, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab yang lain, dalam kitab Rad al-Jahmiyah, Imam Bukhari menyebutkan hadis ini secara lengkap. Beliau mengatakan An Jabir bin Abdullah An Abdullah bin Unais sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul yahsyurullah al-ibadah fayunadihim bisawtin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarb ana al-malik ana ad-dayyanu ana al-malik ana ad-dayyanu yahsyurullah al-ibad fayunadihim. Allah SWT menghimpunkan hamba-hambanya pada yaumul kiamah, kemudian memanggil mereka dengan suara yasma'uhu man ba'ud, didengar oleh orang yang jaraknya jauh sebagaimana didengar oleh orang yang jaraknya dekat. Anal Malik, aku adalah penguasa, aku adalah raja. Ya, seperti itu ya. Adapun ini belum lengkap ya. Kalau mau secara lengkap, di riwayat lain juga disebutkan yahsyullah an-nas yaumul qiyamah urat gharbala bahmah atau buhmah fayunadi bisawti yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarab. Allah SWT menghimpunkan manusia pada waktu yaumul qiyamah dalam keadaan telanjang. Telanjang baju, telanjang kaki, dan tidak berkhitan. Kembali tidak berkhitan. Fayunadihim bisawti yasma'uhu. Kemudian Allah SWT memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jaraknya jauh dan orang yang jaraknya dekat. Anal maliku anad dayyan layam bagil ahli jannat ayat kul jannata wahidun min ahli nar yadrubuhu bimadlamatin hatta yaktas minhu hatta lutmata. Ya. Allah SWT berfirman layam bagil ahli jannah, tidak sepatutnya bagi ahli jannah untuk masuk ke dalam surga wahid min ahli nar yatlubuhu, salah seorang di antara penghuni neraka menuntutnya karena sebab satu kedzaliman. Tidak sepatutnya seseorang masuk ke dalam surga padahal salah satu di antara orang yang masuk ke dalam neraka menuntutnya gara-gara apa? Satu kedzaliman yang dilakukan terhadap penghuni neraka ini. Hatta yaktas minhu, sampai dia mengambil qisas dari orang ini. Hatta latmat, sampai yang namanya pukulan dengan telapak tangannya. Sekecil kedzaliman pun yang namanya dzulumatul yaumil qiyamah. Kedzaliman ada kegelapan pada waktu yaumil qiyamah. Pukulan dengan telapak tangan ini pun akan diambil kisosnya. Walaupun dia adalah termasuk di antara penghuni surga, tapi kalau dia berbuat zalim terhadap ahlu nar, maka ahlu nar ini juga akan menuntut dia dengan mengambil kisos balasan atas apa yang dia lakukan kepadanya. Sampai hatta namanya latmah. Nah, kemudian qala wa kaifa wa inna ma na'ti uratan gharbala qala bil hasanati was sayiat. Bagaimana kami datang dalam keadaan telanjang, telanjang baju dan telanjang kaki? Qala bil hasanati was sayiat, dengan kebaikan dan keburukan. Sebutkan pada saat itu dalam keadaan apa? Manusia tenggelam di atas apa? Keringatnya. Tingginya keringat itu sesuai dengan dosanya. Semakin banyak dosanya, semakin tinggi keringat yang menutupinya. Ada yang sampai di mata kaki, ada yang sampai di lututnya, ada sampai di pusarnya, ada sampai di dadanya, ada yang sampai di lehernya, dan ada yang tenggelam. Ini semuanya bil hasanati wa sayiati, karena sebab kebaikan dan sayiatnya. Ya. Ini kisah Jabir bin Abdullah sampai harus datang ke negeri Syam untuk mentakkidkan bahwa hadis ini adalah hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, kemudian hadis yang kedua. Sudah pernah kita jelaskan pada bab yang sebelumnya. Qala hadatsana Abu Qasim Khalid bin Khuli. Qala hadatsana Muhammad bin Harbin. Qala Auza'iy akhbarana Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud an ibn Abbas annahu tamara huwa wal har al-Hurr ibn Qais ibn Husn al-Fazari fi sahib Musa فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحب هذا في صاحب موسى الذي سأل سبيل لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سعنه فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سعنه يقول بينما موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى فلا عبدنا خضر فسأل سبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت عيدا بك الله إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه أو فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر فقال فأتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا حاضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. Ini sudah kita bahas pada bab yang sebelumnya, sehingga kita tidak perlu mengulang lagi kisah Musa dan Nabi Khidir. Ya. Adapun yang akan kita bahas pada saat ini, langsung kita masuk bab fadl man 'alima wa 'allama. Bab keutamaan orang yang mengetahui, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Keutamaan tentang seorang alim dan keutamaan mengajarkan ilmu. Langsung kita masuk pada hadis yang ada di hadapan kita. Qala haddatsana Muhammad ibn Ala qala haddatsana Hammad ibn Usama an Burayd ibn Abdullah an Abi Burdata an Abi Musa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثيرة وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى فذلك مثل من فقها في الدين الله ونفع ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إمام بخاري رحمه الله تعالى beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Ala. Beliau berkata, telah meriwayatkan kepada kami Hammad bin Usama dari Burayd bin Abdullah, dari Abi Burdata, dari Abi Musa, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Matsalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilm." Perumpamaan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus aku dengannya dari ilmu adalah huda, petunjuk dan ilmu. Perumpamaan apa yang Allah SWT utus aku dengannya dari petunjuk dan ilmu, kama thal ghais, sebagaimana hujan al-kathir yang banyak, asaba ardhan, jatuh pada tanah, seperti apa hujan yang sangat banyak ketika menimpa atau jadah pada tanah. Fakana minha, maka di antara tanah-tanah tersebut naqiyatun, tanah yang disebut dengan naqiyah, tanah yang subur, gembur. Qabilatil ma'ah, tanah ini menyerap air. Fa'ambatal kala wal usba kathir, kemudian tanah ini menumbuhkan kala, rerumputan, usub, ilalang yang banyak. Kadang-kadang al-kala awal usub punya makna sama ya, itu apa, rerumputan ya, atau ilalang begitu. Wa kanat minha, dan di antara tanah yang mendapat apa jatuhnya air hujan, ajadibu amsakatil ma'ah, ajadib tanah yang keras, amsakatil ma'ah, tanah ini menahan air. Jadi airnya tidak langsung hilang, tapi dia tahan. Fanafallah bihan nas, guna Allah SWT memberikan manfaat dengan tanah ini yang ada airnya tadi, manusia. Fasharibu, mereka minum. Wasakau, memberi minum kepada hewan ternaknya. Wazarau, kemudian apa, menggunakan air sebagai apa, untuk tanaman mereka, untuk tanah pertanian mereka. Jadi, ini tanah ini keras, menampung air, kemudian Allah SWT memberikan manfaat bagi manusia dengan air yang tergenang tadi. Mereka meminum darinya, mereka memberi minum hewan ternak mereka, dan mereka menanam apa tanaman dari air tersebut. Wa asabat minha ta'ifatun ukhra, innama hiya qi'anun la tumsiku ma'a wa la tumbitul kala'a. Dan air hujan tadi menimpa tanah yang lain, yaitu qi'an. Qi'an ini tanah yang apa namanya, yang licin begitu ya. La tumsikul ma, tidak bisa menahan air. Wa la tumbitul kala, dan juga tidak menumbuhkan rerumputan. Fadzalika mathalu man faqaha fid dinillah wa nafa'a ma ba'athanillah bihi fa'alima wa 'allama. Fadzalika, maka yang itu perumpamaan orang yang apa, yang faham agama Allah SWT wa nafa'ahu, kemudian bermanfaat kepadanya apa yang Allah SWT utus diriku untuk ini. Fa'alima wa 'allama, dia menjadi seorang alim, mengetahui ilmu kemudian mengajarkannya. Wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san, dan perumpamaan orang yang sama sekali tidak memperhatikan, tidak peduli dengan hal itu, dengan ilmu yang datang kepadanya. Wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bih, dan tidak menerima petunjuk Allah SWT yang aku diutus karenanya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tiga jenis tanah apabila terkena air hujan. Di antara tanah tersebut ada yang menerima air hujan tersebut, kemudian setelah itu apa, mengambil manfaat dari air hujan tersebut, kemudian tanah tersebut menumbuhkan banyak tanaman. Kemudian tanah yang kedua, tanah tersebut tidak mengambil manfaat dari air hujan, tapi dia menahan air hujan, sehingga air hujan apa, tergenang di tanah tersebut. Kemudian orang datang mengambil air baik untuk diri mereka, yaitu minum atau memberi minum hewan ternak mereka, atau kemudian menyirami tanah pertanian mereka. Tanah ini tidak mengambil manfaat dari air hujan, tapi orang lain mengambil manfaat dari air hujan tersebut. Adapun tanah yang ketiga adalah tanah yang tidak termasuk yang pertama dan juga tidak termasuk yang kedua. Begitu datang air hujan, langsung hilang. Tidak mengambil manfaat dari air hujan tersebut dan juga tidak memberi manfaat bagi yang lainnya. Maka Nabi SAW menjelaskan Nah, dengan permisalan seperti ini untuk mendekatkan pemahaman kita bahwa manusia pun ada tiga macam seperti tanah ini. Yang pertama adalah nafa'a wa tafa'a ghairahu. Ketika datang petunjuk, datang ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Kemudian setelah itu apa? Mengajarkannya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Ini man alima wa allama. Dia mengetahui ilmu tersebut, mengambil manfaat dari ilmu tersebut, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Jenis manusia yang kedua adalah apa? Dia tidak mengambil manfaat, tapi orang yang lain mengambil manfaat darinya. Dia tidak mengambil manfaat dari ilmu yang datang kepada dia, tidak. Banyak kita dapatkan seperti itu ya. Seperti dicontohkan seperti lilin ya. Lilin dibakar, itu yang ada sekitarnya mengambil manfaat dari cahayanya. Tapi dia sendiri apa? Terbakar habis. Tidak mengambil manfaat dari cahaya keluar darinya. Orang lain mengambil cahaya, manfaat darinya, tapi dia sendiri akhirnya terbakar habis. Nah, adapun orang yang ketiga, la nafa'a wa lan tafa'a ghairu. Dia tidak memberi manfaat bagi dirinya dan orang lain pun apa? Tidak mengambil manfaat dari dirinya. Inilah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sikap manusia terhadap ilmu. Kita bisa kiaskan kepada diri kita. Di manakah posisi kita dengan hadis ini? Apakah orang yang pertama mengambil manfaat dari ilmu yang datang kepada kita dengan mengamalkannya? Kemudian setelah itu apa? Mengajarkan kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum man ta'alama al-Quran wa 'allamah. Yang paling afdol, yang terbaik di antara kalian apa? Orang yang mempelajari Al-Quran sehingga mengambil manfaat dari Al-Quran kemudian mengajarkan orang lain. Apakah kita termasuk jenis yang pertama ini atau kemudian kita termasuk jenis yang kedua? Banyak kita dapatkan seperti itu. Datang ilmu kepada dia, iya dia pelajari, tapi dia tidak mengambil manfaat dari ilmu yang datang kepadanya. Dia juga mengajarkan kepada orang lain, orang lain mengambil manfaat daripada dia, tapi ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya, tapi bermanfaat bagi orang lain. Ini banyak dapatkan dari kalangan ulama su. Ya. Bahkan di antara para ulama pun hanya sekedar apa? Hanya sekedar meriwayatkan hadis, dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia riwayatkan. Tapi dia tidak mengambil faedah dari itu dengan mengamalkannya. Atau kemudian kita termasuk di antara jenis manusia yang ketiga, wa iyadan billah. Tidak mengambil manfaat dari ilmu yang datang kepada kita, petunjuk yang datang kepada kita, dan juga orang lain, apalagi mendapatkan manfaat, bahkan yang mereka dapatkan keburukan saja dari diri kita, wa iyadan billah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.